Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis ini. Semoga apa yang kita amalkan ini bagian dari amalan saleh yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada hadis berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-hadis ats-tsalits. Hadis yang ketiga. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul bukhari wa muslim. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, Islam itu dibangun di atas lima perkara, di atas lima hal, yaitu syahadah an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni syahadatain, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa iqamis shalah, dan yang ketiga dan yang kedua wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah, wa shaumi ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Khani bidin azani wa zakumullah. Hadis ini hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita tentang rukun-rukun Islam. Sebagaimana hal ini telah disinggung pada hadis yang kedua, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kisah tentang datangnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang beliau hendak mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang agama. Ya, tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, serta perkara-perkara yang lain yang telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan telah disebutkan bahwa pembahasan tentang Islam akan disebutkan pada hadis berikutnya, yaitu hadis ini, hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Di mana Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas lima hal. Islam dibangun di atas lima perkara. Ikhwan fillah azan wa jazakumullah, para ulama mereka menjelaskan tentang makna Islam. Apakah Islam itu? Ya. Sebelum para ulama mereka menjelaskan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ya. Mereka menyebutkan bahwa Islam secara bahasa adalah al-inqiyad wal iz'an. Islam secara bahasa adalah al-inqiyad wal iz'an, yakni tunduk. Ya. Tunduk dan patuh. Ini Islam secara bahasa. Ya. Dan ini semakna dengan Islam dalam pengertian Islam kauni. Ya, Karena para ulama mereka membagi Islam menjadi dua bagian. Mereka membagi Islam menjadi dua. Ya, yang pertama Islam kauni. Ya, yakni ketaatan, kepatuhan yang sifatnya kauni. Yakni semua makhluk tunduk dan taat serta patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Islam kauni ini adalah ketundukan setiap makhluk yang itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Tidak mampu untuk mereka menghindarkan diri dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki terhadap mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha." Ya. Walahu aslama. Dan hanya untuknya lah Islam segala sesuatu. Ya, man fis samawati wal ard. Ya, yang berada di langit dan yang di bumi. Yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tunduk dan taat, ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka, baik yang ada makhluk yang ada di langit, demikian pula makhluk yang ada di bumi. Tawa'an wa karha, baik dengan penuh kesukaan, ya, ataukah karha dalam kondisi mereka terpaksa, yakni mereka tidak mampu menghindarkan diri darinya, suka ataukah tidak suka. Mereka harus tunduk dan taat kepada apa yang Allah mereka tunduk, ya, artinya tidak mampu menghindarkan diri terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka, ya, dari takdir-takdir. Apakah mereka diberikan, ditetapkan sebagai orang-orang yang sehat misalkan, ataukah mereka ditimpa, diberikan musibah kepada mereka, ya, apakah mereka ditakdirkan menjadi orang-orang yang fuqara wal masakin, orang-orang yang miskin, ataukah mereka ditetapkan menjadi orang-orang yang agnia, ya, yang kaya atau yang semisalnya. Tidak ada seorang hamba pun, seorang makhluk pun yang bisa melepaskan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka, ya, dari kehidupan, kematian, ya, kelahiran dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah yang disebutkan oleh ahlul ilmi Islamun kauni. Dan ini tentunya semua, dan ini tentunya terjadi kepada, menimpa kepada setiap makhluk, ya. Dan ini bukan satu tempat di mana seorang hamba dipuji dengannya, kecuali ketika terlahirkan dari ketundukan ini, ya, sifat-sifat yang dipuji di dalam Islam, seperti kesabaran. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya, maka ini melahirkan pahala, ya, dipuji, ya, bagi orang-orang yang melakukan atau mendapatkan sifat tersebut. Demikian pula ketika terlahirkan dari mereka sifat-sifat syukur, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, ya, dari kenikmatan, dari kebahagiaan, maka dengan demikian, ya, akan mendapatkan pahala dari sifat syukur tersebut. Intinya bahwa Islam yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah Islamul kauni, ketundukan, ya, setiap makhluk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Dan yang kedua, Islam yang disebutkan oleh para ahli ilmi yaitu Islam syar'i, ya, Islam syar'i. Ya, dan ini yang biasa disebutkan, yang dimaksudkan ketika disebutkan secara itlaq, ya, yaitu Islam syar'i. Ya, dan ini para ulama mereka membagi menjadi dua bagian, yaitu Islamun 'am dengan Islam khas, Islam yang sifatnya umum. Yang pertama Islam yang sifatnya umum, dan yang kedua Islam yang sifatnya khusus. Islam yang sifatnya khusus. Apa itu Islam yang umum dan apa itu Islam yang khusus? Para ulama mereka menjelaskan, yang dimaksud dengan Islamun 'am, Islam yang umum, adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala bitauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya, dengan mentauhidkannya, ya, beribadah dan menyembah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah agamanya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam seluruhnya. Ya, mereka membawa ajaran Islam dalam artian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, ya, di mana rasul itu menyeru, u'budullah, beribadahlah kalian semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah, jauhilah para taghut, sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam yang umum ini adalah agamanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam di masa-masa mereka, di zaman-zaman mereka, ya. Oleh karena itu yang mereka yang beriman terhadap Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam di masanya Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, maka mereka kaum muslimin, ya. Orang-orang yang beriman terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam di masanya, maka mereka dinamakan kaum muslimun, ya. Demikian pula yang beriman terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam ataukah Nabi Isa alaihissalatu wassalam di masa-masa mereka hidup, ya, di masa-masa diutusnya nabi dan rasul tersebut di zaman-zaman mereka, adalah mereka kaum muslimun, ya, dengan Islam yang sifatnya umum ini, ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an di beberapa tempat tentang keadaan para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam bersama umat-umat mereka. Seperti misalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam, ya, wa umirtu an akuna minal muslimin, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dan saya diperintah untuk saya menjadi termasuk dari orang-orang Islam, dari kaum muslimin, ya, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya diperintah untuk menjadi termasuk dari kalangan kaum muslimin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin wa wasa biha Ibrahim baniyahu wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berkata kepadanya, yakni kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam, aslim, islamlah kamu. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin, maka kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam, maka saya pun masuk Islam, ya, saya berserah diri, tunduk pasrah dan Islam kepada Allahu rabbul alamin. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam mewasiatkannya kepada anak keturunannya dan juga kepada Ya'qub alaihim assalatu wassalam, ya baniya, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi sebagai kaum muslimin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya, dalam doa beliau, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin, ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan sertakanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Dan ayat-ayat yang lainnya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, yang ini semua menunjukkan kepada kita tentang Islam yang sifatnya umum, ya, tentang Islam bimaknahul am, yakni agama yang dibawa oleh setiap para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, di mana mereka mengajak manusia untuk beribadah dan menyembah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa mereka, ya, di zaman-zaman mereka. Maka orang-orang yang mengikuti mereka dinamakan sebagai kaum muslimin, ya. Nah, dan ini semua adalah agama para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." dan sungguh telah kami utus pada setiap rasul, pada setiap umat seorang rasul, di mana rasul itu menyeru kepada mereka, u'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah, ya, jauhilah, wajtanibu, dan jauhilah para tagut, yakni segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna la ilaha illallah, ya, yakni ucapan ataukah lafaz u'budullah wajtanibut tagut, beribadahlah kalian semata-mata hanya kepada Allah dan tinggal jauhilah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, itu adalah makna la ilaha illallah, ya, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat yang lain, walaqad arsalna min qablika min wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus, min qablika min rasulin, dari sebelummu, dari seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya, ya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku, yakni ibadahlah kalian semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah, ya, makna Islam secara umum, ya, yaitu agama yang dibawa oleh setiap para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, yang mereka mengajak manusia untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, Islam am, Islam yang umum. Makna yang kedua, Islamun khas, Islam yang khusus. Ya, Islam yang khusus, yaitu adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah Islam. Ya, dan setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dan tidak menginginkan ada seseorang beragama kecuali apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa saja yang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dikatakan sebagai kaum muslimin, ya, kaum mukminin. Dan siapa yang tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti apa yang beliau bawa alaihi salatu wasallam, maka mereka tidak dinamakan sebagai kaum muslimin, walaupun mereka mengaku mengikuti nabi-nabi dan nabi-nabi ataukah agama-agama sebelum agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya, hanyalah Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menginginkan, yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Ketika dia tidak masuk ke dalam Islam, ketika dia tidak beriman, tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak teranggap sebagai kaum muslimin, walaupun dia mengaku mengikuti agamanya Nabi Allah Isa alaihi salam, walaupun dia mengaku dia mengikuti agamanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Dia bukan kaum muslimin setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, "Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya tidaklah mendengarkan tentangku, yakni tidaklah seseorang dari kalangan umat ini, ya, mendengarkan tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang diutusnya beliau alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul dan sebagai penutup para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam, ya, tidaklah mendengarkan tentangku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi yahudiyun wala nasraniyun, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, tsumma yamutu wa lam la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyun wala nasraniyun tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, ya, Islam yang sifatnya khusus, yaitu Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dinamakan kaum muslimin adalah orang-orang yang mengikuti, beriman, ya, dan mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, barang siapa yang tidak beriman terhadap beliau, ya, tidak mengikuti apa yang beliau bawa alaihi salatu wasallam, maka tidak dikatakan sebagai kaum muslimin walaupun dia mengaku mengikuti agama-agama terdahulu. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, usul yang penting, ya, yang dia dipahami, yang harus dipahami setiap muslim. Nah, yang ini membantah, ya, perkataan atau ucapan mereka, sebagian orang-orang yang ingin meragu-ragukan Islam terhadap agamanya, ya, meragu-ragukan kaum muslimin terhadap, ya, Islam, ya, terhadap agamanya, ya, yang mereka mengaku ataukah menyangka, ya, ataukah mereka mengklaim bahwasanya agama-agama Nasrani ataukah Yahudi pun termasuk bagian dari kaum muslimin, dan telah disebutkan, ya, bahwa Islam setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak beriman terhadap apa yang beliau bawa, fahuwa min ashabin nar, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan Islam inilah, ya, yang dimaksudkan dalam hadis ini, ya. Islam bima'nahul khas. Islam dengan makna yang khusus tadi. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima hal. Ya. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dengan maknanya yang khusus. Ya. Para ulama mereka menjelaskan tentang makna Islam ini yang mungkin baik untuk kita ingat kembali, ya, apa-apa yang telah kita pelajari dari makna Islam ini. Ya, dengan demikian ma'asyiral ikhwah jazakumullah, ya, kita mengetahui bahwa penting bagi seorang muslim untuk mempelajari agamanya, ya. Penting bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kaum muslimin diutusnya seorang rasul kepada mereka, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nah, oleh karena itu kegembiraan yang besar bagi kaum muslimin, sehingga diharuskan bagi mereka untuk beriman dan menerima apa yang telah beliau bawa alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, tidak mampu untuk seseorang itu bisa mengamalkan agama sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan jalan dia harus mempelajarinya, ya. Dia harus mempelajarinya. Tidak cukup untuk kemudian seseorang menisbahkan dirinya kepada Islam, ya, lalu kemudian menelantarkan talabul ilmi, menelantarkan belajar atau menuntut ilmu. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya, ya, sehingga dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Jangan sampai ketika dia tidak mempelajari agamanya, dia jauh dari pemahaman Islam yang benar, jangan sampai dia melakukan amalan-amalan yang termasuk pembatal-pembatal Islam, ya. Dan itu sangat dikhawatirkan, ya. Dan itu merupakan sebab terbesar seseorang terjatuh ke dalam nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, yakni kejahilan, ketidakmengertian terhadap Islam dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa makna Islam kalau begitu? Ya, para ulama mereka menjelaskan, ya, seperti Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang makna Islam ini. Ya, bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, dan taat kepadanya, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Saya ulangi, bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Mungkin baik di pertemuan ini insyaallah kita sebutkan sedikit, ya, apa yang telah dijelaskan oleh ahlul ilmi tentang makna Islam ini, sehingga, ya, biiznillah kita bisa mengetahui secara mujmal, secara global tentang makna Islam, ya. Jangan sampai kemudian, ya, seseorang dia tumbuh lama di dalam Islam dalam kondisi dia tidak memahami, dia tidak mengerti tentang Islam itu sendiri. Dia menyangka bahwa yang dimaksud dengan Islam cukup hanya 5 perkara yang disebutkan dalam hadis ini saja, yaitu arkanul Islam. Ya, cukup dengan arkanul Islam saja. Sementara Islam itu luas, yang nanti insyaallah akan kita sebutkan, ya, penjelasannya insyaallahu taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa sama-sama mengkaji atau membahas tentangnya dan bisa memahaminya. Al-Islamu lillahi bitauhid. Yang dimaksud dengan Islam sebagaimana tadi yang telah disebutkan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dari sini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah menggambarkan kepada kita bahwa, ya, di antara prinsip dalam Islam, dan itu merupakan prinsip pokok dan dasar, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya. Yakni bukan hanya semata-mata ibadah, tetapi al-ibadatu ma'at-tauhid. Ibadah disertai dengan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah, tidak untuk selainnya, ya. Untuk lebih memahami penjelasan ini, ma'asyiral ikhwah jazakumullah, perlu untuk kita ketahui, ya, beberapa hal, ya, agar kemudian kita tidak salah dalam memahaminya, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum Quraisy, lalu beliau mendakwahkan ibadah kepada mereka, ya, u'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang dipahami dengan lafaz ibadah tersebut adalah semata-mata pelaksanaan ibadah, ya. Tidaklah yang dipahami dari perintah ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, tidaklah dipahami semata-mata pelaksanaan ibadah, tetapi maksudnya adalah ibadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Karena ma'asyiral ikhwan fillah, perlu untuk kita ketahui kaidah yang sangat penting, bahwa orang-orang Quraisy dahulu di masa jahiliyah mereka mengakui beberapa hal. Aqaru birububiyyah lillahi taala. Mereka yang pertama, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang menguasai dan yang mengatur alam ini. Mereka mengakui hal tersebut. Ya. Nah. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan rizki dan yang semisalnya, mereka serta-merta akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di banyak tempat, ya. Di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Maka mereka akan katakan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa la in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunallah." Al-ayat. Kalau ditanyakan, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air ini dari langit? Siapakah yang menghidupkan yang mati? Ya. Siapakah yang menghidupkan fa ahya bihil ard, lalu kemudian air itu menghidupkan, ya, bumi ini? Maka niscaya mereka akan mengatakan yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang banyak, ya, yang lainnya menjelaskan kepada kita bahwa Quraisy dahulu di masa jahiliyah mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan, yang mengatur dan yang memberikan rezeki. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka juga, ya, mengaku dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilahun, adalah sesembahan. Mereka mengakui, ya. Jangan kemudian kita beranggapan bahwa orang-orang kafir dahulu mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ilahun, adalah ilah, adalah sesembahan, ya. Bahkan mereka beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa? Apa yang menyebabkan mereka diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebabkan mereka tidak memurnikan ibadah tersebut semata-mata hanya kepada Allah. Artinya mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyahid bahwa yang syahid dari apa yang kita sebutkan ini, bahwa mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajib. Ya. Agar kemudian kita mengetahui ma'asyiral ikhwan jazakumullah, bahwa semata-mata meyakini tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, pemberi rezeki dan pengatur, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak melepaskan diri dari kesyirikan, dalam artian masih beribadah atau memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadikan seseorang, ya, terlepas dari ancaman neraka. Ya, artinya tidak menjadikan seseorang itu benar-benar berada di atas Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ya. Untuk menunjukkan hal ini, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy dahulu, kafir Quraisy di masa jahiliyah, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misal. Para ahli ilmu mereka menyebutkan rukun Islam ada berapa? 5, ya. Iya, syahadah, syahadatain, salat, membayar zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Subhanallah. Orang-orang kafir Quraisy dahulu di masa jahiliyah, mereka juga salat. Mereka juga berpuasa. Mereka juga membayar zakat, mengeluarkan sebagian dari hasil pertanian dan peternakan mereka. Demikian pula mereka berhaji. Mereka peruntukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-35. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaan wa tasdiya. Tidaklah salat mereka di sisi Baitullahil Haram, di sisi Baitullah, kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa kafir Quraisy mereka melakukan ibadah yang namanya salat. Wa ma kana salatuhum. Tidaklah salatnya mereka, ya, walaupun mereka mencampuri salat tersebut dengan kesyirikan atau kebidahan, yang jelas mereka melakukan amalan yang namanya salat. mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang permasalahan membayar zakat, ya. Wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal hatti wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina. Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alu, dan mereka orang-orang kafir tersebut mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagian dari apa yang dihasilkan oleh peternakan-peternakan mereka dan pertanian-pertanian mereka dari sebagiannya, lalu kemudian mereka mengatakan hadza lillah bizamihim, ini untuk Allah, yakni sebagai zakat, sebagai sedekah, wa hadza lisyurakaina, dan satu bagian ini untuk sekutu-sekutu kami. Coba lihat, mereka membayar atau memberikan sebagian apa yang mereka hasilkan dari pertanian dan peternakan mereka, mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayar zakat. Ya. Demikian pula mereka berpuasa. Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah." Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma hajara ila al-Madinati samahu wa amara bi siyamihi. Falamma furida syahrul Ramadan qala man syaa'a falyasum wa man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa Asyura di masa jahiliyah. Coba lihat, orang-orang Quraisy puasa Asyura di masa jahiliyah. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW berpuasa hari Asyura tersebut. Ketika beliau berhijrah di kota Madinah, maka beliau juga berpuasa Asyura dan beliau perintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ya, ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang menunjukkan bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, diwajibkannya puasa Asyura kepada kaum muslimin. Wa amara bi siyamihi, dan Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura tersebut. Maka ketika diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, maka Nabi SAW beliau mengatakan, siapa yang ingin puasa silahkan, dan siapa yang ingin tinggalkan maka silahkan. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka berpuasa. Ya, mereka berpuasa. Subhanallah. Kemudian haji, orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka haji. Ya, dan itu banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Ya, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula hadis-hadis yang lainnya. Ya. Orang-orang kafir Quraisy dahulu di masa jahiliyah ketika mereka menunaikan ibadah haji, karena mereka mengaku mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wasallam, ya, di mana mereka membaca labbaik Allahumma labbaik, mereka membaca labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya, mereka menambah lafaz kesyirikan. Ya. Lafaz yang benar dalam talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Sampai di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka membacanya, wailakum qadin qadin, celaka kalian, cukup cukup. Yakni kalau sudah cukup sampai di lafaz ini saja, maka itu lafaz tauhid. Akan tetapi mereka menambah lafaznya illa syarikan huwala, kecuali syarikah, ya, syarik, yaitu kecuali sekutumu ya Allah, ya, yang engkau miliki, tamliku wa ma malak, dan engkau memilikinya dan apa yang dia miliki. Ya, ini mereka tambah dari lafaz talbiyah yang sahih, ya, yang itu merupakan lafaz tauhid. Intinya ma'asyiral ikhwaz jazakumullah, mereka juga berhaji. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis atau ayat-ayat yang lainnya atau hadis-hadis yang lainnya, mereka bahkan memberikan sejumlah ibadah. Ya, mereka juga memberikan sejumlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, inni nadattu fil jahiliyah an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, dahulu di masa jahiliyah saya pernah bernazar, inni nadattu, saya pernah menadar untuk saya i'tikaf di masa di Masjidil Haram, di masa jahiliyah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ufi bin nadrik, tunaikan nadarnya. Syahidnya, sebelum datang Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah bernadar. Nadarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, pada nadar ibadah, ya. Ketika mengamalkannya, menunaikannya. Kemudian beliau bernadar untuk i'tikaf, dan i'tikaf bagian dari ibadah, ya. I'tikaf bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah menunjukkan kepada kita bahwa, ya, orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Namun kenapa sekali lagi mereka diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa hal tersebut tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam? Hal ini disebabkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Mereka ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dari pembahasan ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Ya, kita bisa mengambil beberapa faedah, faedah-faedah penting sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Faedah yang pertama, bahwa kafir Quraisy dahulu mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan, yang memberi rizki, mengatur dan menguasai alam ini. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Artinya tidak menjadikan mereka termasuk bagian dari kaum muslimin. Ya, termasuk bagian dari kaum muslimin. Berarti dari sini menunjukkan kepada kita bahwa pengakuan seseorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Tidak menjadikan seseorang itu sebagai kaum muslimin. Kenapa? Hanya sekedar mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta apabila dia tidak beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Yakni apabila dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat tauhid rububiyah yang dia tetapkan tersebut. Ya, tidak memberikan manfaat. Kenapa? Ketika dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Ya. Faedah yang kedua, bahwa orang-orang kafir Quraisy dahulu di masa jahiliyah mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilahun, adalah sesembahan. Ya, adalah sesembahan. Nah, bahkan mereka telah beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka telah beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, tetapi kenapa hal yang demikian tidak memasukkan mereka ke dalam Islam? Hal ini disebabkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan-sembahan yang lain, ya. Nah, oleh karena itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Maka apa kata mereka? Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ucapan mereka. Mereka mengatakan apakah dia itu, yakni apakah dia yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Sesungguhnya ini satu perkara yang sangat mengherankan. Artinya ma'asyiral ikhwah jazakumullah, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilahun, sesembahan. Hanya saja yang mereka ingkari, kenapa sesembahan yang banyak itu dijadikan satu saja? Ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ibadah kepada selain Allah. Ya. Nah, mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dari sini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, faedah yang sangat penting bahwa yang namanya Islam adalah al-ibadatu ma'at tauhid, adalah ibadah bersamaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ketika seseorang itu ya melakukan kesyirikan atau terjatuh ke dalam kesyirikan, maka akan menyebabkan dia terlepas dari yang namanya Islam, ya, dari yang namanya Islam, tidak menjadi seorang muslim sebagaimana yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, akan menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, jangankan kita, bahkan para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam diancam, ya, dengan kesyirikan tersebut. Bukan berarti mereka akan melakukan kesyirikan, tidak. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam adalah terjaga dari yang namanya kesyirikan, terjaga dari yang namanya dosa-dosa besar, ya, terjaga dari dosa-dosa dan kesalahan. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman tersebut sebagai peringatan bagi umatnya, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan kesyirikan, maka niscaya akan batal dan gugur ya apa-apa yang telah engkau amalkan. Yakni akan menyebabkan amalan-amalan itu batal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah akan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan bersamanya dengan sesuatu apapun, dan Allah akan ampuni apa-apa yang di bawah dari dosa kesyirikan tersebut. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah. Ya, berarti yang dimaksud dengan Islam adalah al-ibadatu ma'at tauhid, ibadah disertai dengan tauhidullah. Ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam ya Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang menggambarkan tentang Islam tersebut. Ya. Beliau mengatakan dalam mukaddimah ya Qawaidul Arba' ya, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma al-ibada illa ma tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma at-tahara fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fit tahara. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, apabila engkau telah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu itu untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak dinamakan sebagai satu ibadah kecuali apabila disertai dengan tauhid, ya, memberikannya, memperuntukannya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat tersebut tidaklah dinamakan sebagai satu salat kecuali disertai taharah, bersuci, ya. Apabila kesyirikan itu masuk di dalam ibadah, maka menyebabkan ibadah itu rusak. Artinya kalau seseorang itu dia, ya, terjatuh ke dalam kesyirikan, maka kesyirikan yang dia perbuat akan merusak ibadahnya, akan merusak keimanannya dan keislamannya, ya. Nah, ya, kama anna hadas idza dakhala fi taharah, sebagaimana hadas, ya, berhadas apabila masuk ke dalam taharah maka akan merusak hadas tersebut. Seorang buang hadas, berhadas, ya, dia buang angin ataukah buang air misalkan, akan menyebabkan taharahnya batal, ya, akan menyebabkan taharahnya batal. Ketika seorang itu taharah, telah bersuci, lalu kemudian dia berhadas, maka hadas itu akan menyebabkan batalnya taharah yang dia lakukan sebelumnya. Sebagaimana kesyirikan apabila masuk kepada satu jenis ibadah, maka akan menyebabkan ibadah itu terbatalkan, ya, akan menyebabkan ibadah itu terbatalkan. Dengan demikian ma'asyiral ikhwah jazakumullah, sangat penting dan penting bagi kita untuk terus-terus menerus mempelajari tentang tauhid dan mempelajari tentang lawannya yaitu kesyirikan. Jangan sampai seseorang dia hidup dalam kondisi dia tidak memperhatikan tauhid, dalam kondisi dia mengabaikan tentang mempelajari agama, ya, mengabaikan tentang mempelajari Islam. Boleh jadi wal'iyadu billah dia melakukan amalan-amalan yang itu merupakan pembatal-pembatal Islam. Wal'iyadu billah, dia menyangka dia sebagai seorang muslim dalam kondisi dia bergelimang dengan dosa-dosa kesyirikan, dalam kondisi dia melakukan amalan-amalan yang membatalkan keislamannya, tanpa sadar dia masuk dalam apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang telah difonis, ya, untuk diharamkan dari jannah dan dimasukkan ke dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diharamkan atasnya surga, ya, dan di tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka ma'asyiral ikhwah jazakumullah, ya, penting-penting dan penting bagi kita untuk terus-terus menerus, ya, mempelajari tentang tauhid dan mempelajari tentang akidah dan mempelajari tentang lawan-lawannya, ya. Araftu syarra li syarri walakin litawaqqi man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fi. Ya, kita mempelajari satu keburukan dalam rangka bukan untuk mengamalkan keburukan tersebut, akan tetapi dalam rangka untuk menjaga diri darinya, ya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari satu kebaikan, maka dia akan masuk ke dalamnya. Nasallallahu lana walakumul afiyata wassalamah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita apa yang disebutkan. Wallahu al-muwaffiq, wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.